الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala. Wa min dhalik asyratu as-sa'ah. Dan di antara hal itu adalah asyratu as-sa'ah. Hadis-hadis tentang asyratu as-sa'ah. Eh, sudah ya? Apa namanya tentang Dajjal, nggak salah ya? Isa bin Maryam. Asani nuzul Isa bin Maryam. Nuzul Isa bin Maryam sabitun bil kitab was sunnah wa ijma'il muslimin. Turunnya Isa bin Maryam ini sabit, tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma'nya kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidaklah ada dari seseorang ahlul kitab melainkan pasti dia akan beriman kepada Isa bin Maryam qabla mautih, sebelum matinya Isa bin Maryam. Ai mautu Isa qabla mautih, mana mauti Isa. Wa hadza hina nuzulihi, dan ini ketika turunnya Isa alaihissalam. Kama fassarahu Abu Hurairah bidzalik, sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Hurairah dengan hal itu. Di situ disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadi, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yushikanna ayan zilafikum Ibnu Maryam. Sungguh hampir-hampir akan turun kepada kalian Ibnu Maryam hakaman muqsitan, sebagai hakim yang adil. Fayak sirus salib. Kemudian Isa bin Maryam menghancurkan salib. Fayaktul al-khinzir. Membunuh babi. Wa yadha'u al-jizyah, dan menghilangkan jizyah, menggugurkan jizyah. Jizyah ini berlaku bagi Yahudi, Nasrani, dan Majus. Adapun musyrikun yang lain tidak ada. Wa yaqbadul wa yaqbidul mala hatta la yaqbaluhu ahadun, atau wa yaqbadul malu hatta la yaqbalu ahadun, dan harta itu betul-betul digenggam. Hatta la yaqbalu ahadun, sampai-sampai tidak ada orang yang mau menerimanya. Hatta takuna sajdatu al-wahidatu khairan minat dunia wa mafiha, sehingga satu sujud lillahi ta'ala itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan sisinya. Tuma yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum, kemudian Abu Hurairah mengatakan, baca kalau kalian mau. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alihim syahidan, dan dia pada hari kiamat akan menjadi saksi bagi kalian. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yanzilanna Isa bin Maryam hakaman wa adlan. Al-hadits muttafaqun alaih. sungguh Isa bin Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Layan zilanda. Kenapa dibaca nasab? Nasih. Dil. Kenapa dibaca nasab? Ada nun taukid. Ya, nun taukid mabni dia. Wa qad ajma'al muslimun 'ala nuzulih. Sungguh kaum muslimin sepakat akan turunnya Isa bin Maryam tersebut. Qala As-Safarini rahimahullah ta'ala fi lawami al-anwar. Berkata Al-Imam As-Safarini dalam kitab beliau Lawami al-Anwar. Itu kitab bagus juga ya. Fayanzil. Ajma'atil ummah ala nuzulih. Umat sepakat. Akan turunnya Isa bin Maryam. Wa lam yukhalif fihi ahadun min ahli syariah. Tidak ada seorang pun yang menyelisihinya dari kalangan ahli syariah. Wa innam ankara dzalikal falasifatu wal malahidatu mimman la yu'taddu bi khilafihi. Hanyalah yang mengingkari akan hal itu adalah dari golongan falasifah dan malahidah, dari orang-orang yang tidak teranggap penyelisihannya, khilafnya tidak dianggap. Wa qadin aqada ijma'ul ummah. Sungguh ijma'ul ummah telah terjadi. Ala annahu yanzil wa yahkum bi hadhihi syari'ah al-Muhammadiyah, bahwasanya Isa akan turun dan berhukum dengan syariat Muhammadiyah. Wa laysa yanzil bi syari'atin mustaqillah, dan tidak turun dengan membawa syariat tersendiri. Inda nuzulihi minas sama, ketika turunnya dari langit. Wa in kanat qa'imatan bihi wa muttasifun biha, wa huwa muttasifun biha. Meskipun syariat itu tadi ya tegak dengan Isa alaihissalam, atau ada pada Isa, wa huwa muttasifun biha, dalam keadaan Isa tersifati dengan syariat tadi. Dalam artian di sini Isa alaihissalam tetap membawa syariatnya Nabi kita Muhammad SAW, taat kepada syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun syariat itu tadi ada bersama Isa alaihissalam ketika itu. Seperti pada lafaz wa yaksiru salib wa yad'u al-jizyah. Ini seakan-akan syariat tersendiri, tapi bukan. Syariat yang tegak bersama Isa alaihissalam yang berlaku pada masa tersebut. Fayanzilu 'indal manaratil baydha. Isa alaihissalam turun di sisi menara putih. Fi syarqi Damask. Pada bagian timur Damaskus. Atau Dimashq ya, bacanya Dimashq dengan kasrah dan fi syarqi Dimashq. Wadi'an kaffaihi, dengan meletakkan kedua telapak tangannya ala ajnihati malakain, pada kedua sayap malaikat. Ya, kedua sayap malaikat. Dan artian turun dengan malaikat beliau ya. Fala yahillu likafirin yajidu min rihi nafasihi. Itu bacanya nafasi, bukan nafsi, tapi nafasi. Illa mata. Tidak halal bagi seorang kafir yang mendapati bau nafasnya Isa alaihissalam, melainkan pasti dia akan mati. Makanya tidak akan menimpa seorang kafir yang keciuman bau nafasnya tadi, melainkan pasti mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Dan nafasnya Isa alaihissalam, tahu nafas ya, nafas itu berakhir sesuai dengan berakhirnya pandangan beliau. Jadi ya sesuai dengan pandangan manusia normalnya. Fayatlub ad-dajjal. Beliau mencari dajjal. Hatta yudrikahu bibabiluddin fayaqtulahu. Atau fayaqtulahu ya, karena itu fa'nya fa'an. Mausul, apa mausul apa? Atof. Bukan fa' sababiyah. Fayatlub ad-dajjal hatta yudrikahu. Beliau Isa alaihissalam mengejar dajjal tersebut sampai beliau mendapatinya di Babuluddin. Nama tempat ya, Babuluddin. Bukan bab itu pintu Lut, bukan. Di nama tempat. Fayaqtuluhu. Kemudian beliau membunuhnya. Wayaksiru salib. Lalu beliau menghancurkan salib. Wayadha'ul jizyah. Beliau menggugurkan jizyah. Beliau menggugurkan jizyah ini. Ini syariat. Tetap syariat Islam yang berlaku pada masa tersebut. Meskipun ini syariat yang qa'imatan bi, syariat yang tegaknya ada pada Nabi Isa. Wa huwa muttasifun biha, disifati dengan syariat ini tadi. Namun tetap itu dikatakan mengikuti syariat Nabi kita Muhammad SAW. Difahami ya? Jangan difahami beliau yadha'ul jizyah ini adalah syariat mustahilah, bukan. Itu syariat yang ada pada umat ini, namun berlaku pada akhir zaman. Watakunus sajdah wahidah lillahi rabbil alamin. Itu potongan hadisnya. Wa takunu sajdah wahidah lillahi rabbil alamin. Wa yahujju, dan satu sujud itu ya. Dan satu sujud itu adalah satu lillahi rabbil alamin. Maksudnya ibadah itu satu hanya kepada Allah rabbul alamin. Enggak ada yang sujud ke patung dan yang lainnya lagi. Wa yahujju wa ya'tamir. Beliau haji, beliau umrah. Kullu hadza thabitun fi sahih Muslim wa ba'du fi sahihain kilaihima. Seluruh lafal-lafal ini thabit dalam sahih Muslim, dan sebagainya ada dalam Bukhari Muslim. Namun ikhwan, itu ada ta'liq. Kata mu'allik itu Syekh Fahad ini, hadis An-Nu'man ibn Sam'an radhiyallahu anhu inda Muslim. Wa huwa min ajma'il ahadith allati fi sahih. Allati ja'at fiha zikru dajjal wa fitnatuhu. A'adzanallahu minhu. Hadis Nawas bin Sam'an adalah termasuk hadis yang paling lengkap dari hadis-hadis yang ada dalam kitab sahih, yang terdapat padanya penyebutan dajjal dan fitnah tentang dajjal. Wangtur aidon hadis Abi Umama radhiyallahu anhu inda Ibnu Majah. Lihat juga hadis Abu Umama radhiyallahu anhu riwayat Ibnu Majah wa ghairihi. Wa qad tawassa'a fil kalam ala faqaratihi wa taqwiyatihi al-'alam al-Albani fi kitabi Qissatul Masih Dajjal. Sungguh telah panjang lebar membahas fakro-fakronya, paragraf-paragrafnya, lafad-lafadnya, dan menguatkannya, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Kisah Al-Masih Dajjal. Kemudian beliau menyebutkan, Syekh atau Syekh Fahad, wa qawluhu wa yaksiru salib wa yadu'ul jizya wa takuna sajada wahidan lillahi rabbil alamin, fahuwa min hadithi Abi Hurairah fi sahihain, wa qad taqaddama qariban, illa, ada ralat dari beliau, illa, illa qawlahu wa takunu sajdatu wahidatan lillahi rabbil alamin, itu kan di atas itu wa takunu sajda wahidatan li rabbil alamin. Faqad rawahu Ibnu Mardawai min tariqi Muhammad ibni Abi Hafsa an Zuhri an Sa'id bin Sayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat ya, untuk lafaz wa takunu sajda wahidatan lillahi rabbil alamin itu dari riwayatnya Ibnu Mardawai dari jalan Muhammad bin Abi Hafsah dari al-Imam Az-Zuhri dari Sa'id bin Sayyab dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi hadits Abi Hurairah alladzi fi sahihain, seperti hadis Abu Hurairah yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim, lakin fihi, akan tetapi padanya takunu wa takunu sajda wahida lillahi rabbil alamin badalan min had min hatta takuna sajdah wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Akan tetapi padanya terdapat lafaz takunu sajdah wahidah lillahi rabbil alamin sebagai pengganti dari lafaz hatta takuna sajdah wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Dzakara Ibnu Katsir fi tafsir 'indal ayat surah An-Naba. Qultu wa Muhammad ibn Abi Hafsah saduqun yukhti kama fi taqrib. Muhammad bin Abi Hafsah sadukun yukhti. Dia perawi yang saduk namun kadang-kadang salah. Wa huwa dha'ifun fi Az-Zuhri. Namun dia ini ketika meriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri dianggap perawi yang dha'if. Ikhwan, ada perawi yang gitu thiqatun fi syekhin muayyanun fi syekhin muayyan, dia thiqah namun dha'ifun fi syekhin akhar. Kalau dia meriwayatkan dari guru yang satu itu dia dha'if. Kalau di sepulan thiqah. Ada dia itu perawi yang dhaif, hukum asal dhaif. Namun kalau dia meriwayatkan dari sifulan itu sifah. Qalahu Ibnu Ma'in sebagaimana dinyatakan Ibnu Ma'in kama fil mulhaq syara ila Tirmizi di Ibnu Rajab. Wa qad khalafa fi hadits hadza Shalih bin Kaisan, dan yang menyelisih dia juga dalam hal ini adalah qaul Shalih bin Kaisan. Fa riwayat Muhammad Abi Hafsah fi nazari munkar. Maka riwayat atau wawasiqatun Shalih bin Kaisan tsaqah. Maka riwayat Muhammad bin Abi Hafsah pada pandanganku munkar. Ringkasnya, lafaz ziyadah wa takunu sajdah wahidah lillahi rabbil alamin yang dinyatakan oleh Syekh Fahad ini menurut beliau itu munkar. Kenapa munkar? Karena si Muhammad bin Abi Hafsah menyelisihi Shalih bin Kaisan dalam keadaan Muhammad bin Abi Hafsah adalah perawi yang dhaif ketika itu. Difahami? Nyambung itu. Kisahnya itu sahihah. Namun kalau ada lafaz hadis tambahannya wa takunu sajdah wahidah lillahi rabbil alamin, itu enggak sahih. Difahami? Wa yahuju wa ya'tamir. Adapun hadis yang menyebutkan Isa haji dan umrah itu sahih. Disebutkan dalam Sahih Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol wallazi nafsi biyadi la yuhillanna Ibnu Maryam bi fajr ruha, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yuhillanna Ibnu Maryam bi fajr ruha, sungguh Isa bin Maryam akan melantunkan ihlal bertalbiyah berihlal di tempat fajr ruha. Fajr Roha itu nama jalan antara Mekah dan Madinah. Hajan au mu'timiran, dalam keadaan berhaji atau umrah. Layas niyannahuma, sungguh beliau akan menggandengkan ihlal tersebut dengan haji dan umrah. Layas niyannahuma itu maknanya yakrinuhuma, menggandengkan keduanya dengan haji dan umrah. Itu sahih kalau yang disebutkan Isa bin Maryam haji dan umrah sahih. Yadol jizyah sahih. Yaksiro khalid sahih. Yang dikritik tadi cuma pada lafad. Wataku nusajida wahida lillahi rabbil alamin. Kalau ada lafad di situ, di menurut beliau ini, dhaif ya. Warwa al-imam Ahmad wa Abu Daud anna Isa bin Maryam yabqa ba'da qatl ad-dajjal 40 sana. Al-Imam Ahmad Abu Daud meriwayatkan bahwasanya Isa bin Maryam tinggal di muka bumi ini setelah membunuh Dajjal 40 tahun. Summa yutawaffa wa yusalli alaihi al-muslimun. Kemudian beliau wafat, kemudian disolati oleh kaum muslimun. Ini juga ya ikhwan, 40 tahun ini bukan 40 tahun selama beliau di hari kiamat, bukan. Namun 40 tahun itu totalnya ketika umur beliau di bumi. Ya paham? Sekitar, kalau tidak salah mereka menyebutkan, sekitar 7 tahunan. Kemudian Isa AS wafat. Ya lebih kurang sekitar gitu. Karena apa namanya, Isa diangkat itu sekitar umur 30-an. Lebih. Ini juga disebutkan di situ di ta'liq ya, panjang sekali itu. Yang menyebutkan Isa yang dibaca itu. Baca aja lah. Di situ disebutkan riwayat Abu Daud, Ahmad, Abu Daud Thayalisi. Beda ya, ada Abu Daud As-Sijistani, ada Abu Daud At-Thayalisi. Siapa namanya? Abu Daud At-Thayalisi. Wa Ibn Rahawai. Atau Ibn Rahuyah. Ibn Rahawai. Di musnadihi. Musnad Ishaq bin Rahawai. Ibn Hibban wal Hakim. Wa Sahu wa Sakata anhu Al-Zahabi. Dan disahihkan Al-Hakim. Namun Al-Zahabi diam. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diam dari mengomentarinya. Wal hadis sahahu al-'Allama al-Albani rahimahullah ta'ala fi silsilah as-sahihah. Hadis disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab as-silsilah as-sahihah. Wal Arnaud fi sahih Ibn Hibban. Dan Arnaud juga dalam sahih Ibn Hibban. Bina'an ala zahir sanad. Bina'an ala zahir sanad. Dibangun atas dasar zahir sanad. Wa annahu musalsalun bithiqat. Bahwasanya sanad tersebut musalsal bithiqat. Lakin lil hadis illatun khafiyah. Akan tetapi hadis tersebut ada illah yang samar. Wahya adamus sama'i Qatada min Abdurrahman ibni Adam. Yaitu apa? Tidak mendengarnya Qatada dari Abdurrahman bin Adam. Rawihi. Itu perawi an Abi Hurairah. Perawi hadis tersebut dari Abu Hurairah. Jadi Qatada Abdurrahman ibni Adam an Abi Hurairah. Qalahu Yahya ibn Ma'in. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yahya bin Ma'in. Kama fil marasil li ibn Abi Hatim. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Marasil karya Ibn Abi Hatim. Difahami? Ibn Ma'in ya ikhwan. Yahya bin Ma'in. Itu nuqadul hadis zaman dahulu. Ya, kalau sekarang banyak Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in kawi-kawi. Fal hadis fi sanadi inqita. Hadis ini sanadnya munqati. Ini namanya illatul khafiyah. Jadi ikhwan, perawi itu siqah. Siqah, semuanya siqah. Namun ternyata ada ulama yang meniadakan. Dan tidak ada yang menyatakan musbit. Ya. Nah, seperti ini hadisnya dilemahkan. Lakin lahu syahidun min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi dia punya penguat dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Rawahu Ahmad wa isnaduhu hasan. Riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan wa fihi Tsumma yamkutsu Isa alaihi salam fil ardi 40 sana imaman adlan wa hakaman munasiban. Kemudian Isa tinggal di muka bumi selama 40 tahun sebagai imam adil dan hakim yang adil. Fa hadzal lafdhu sabitun kama tara. Lafaz ini sabit sahih sebagaimana yang kau lihat, lakin qauluhu, akan tetapi qauluhu tsumma yatawaffa wa yusalli 'alal muslimun. Kemudian wafat, kemudian disolatkan kaum muslimun. Hadir jumlah final dari munkar. Ini juga jumlah lafaz seperti ini, menurut pandanganku itu munkar. Limu khalafatiha li hadits Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma fi Muslim. Dikarenakan ada penyelisihan dia terhadap hadis Abdullah bin Amr ibn al-As riwayat Muslim. Wa fihi dalam riwayat Muslim disebutkan apa? Annallaha yursilu rihan baridan min qibali syam. Allah mengutus rih yang dingin dari arah syam. Arahnya itu angin ya. Falaya baqa ala ahli al-ardi wahidun fi qalbi. Itu bacanya fi qalbi ya. Yang tepat fi qalbi. Coba lihat di matan. Dugaannya seperti itu. Falaya baqa ala ahli al-ardi wahidun fi qalbihi misqalu dzarratin min khairin au imanin illa qabathu. Tidak tersisa di muka bumi ini seseorang pun yang di hatinya masih terdapat sebesar biji dzarrah, ya, sebesar dzarrah, ya, misqala dzarrah, seukuran dzarrah berupa kebaikan atau keimanan. Dzarrah itu apa ya? Sebesar biji sawi, ya, kecil sekali. Kebaikan atau keimanan illa qabathu, melainkan akan dicabut oleh angin tersebut. Dan juga wali hadis di Nawas Ibn Samsud, sisi pertentangan ya ikhwan. Di situ kan disebutkan tsumma yatawaffa wa yusalli 'alil muslimun, kemudian disolatkan. Beliau wafat kemudian disolatkan kaum muslimun. Dalam keadaan disebutkan dalam riwayat Muslim kaum muslimun itu nanti akan mati semua. Gitu. Wali hadis Nawas Ibn Sam'an, dan juga disebutkan dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu fi Muslim aidan wa qad taqaddamat al isyara ilayhi qariban, sungguh telah berlalu isyarat padanya barusan. Wa fihi fa bainama hum kadzalik, tatkala mereka seperti itu ai Isa alaihi salam wa man ma'ahu minal mu'minin id ba'athallahu rihan thayyibatan, tiba-tiba Allah kirimkan angin yang bagus. Berarti ya, masa Isa dewe yang mati kaum muslimun hidup kan? Fatakhudahum tahta abatihim. Ya, angin tersebut mencari mereka, berjalan di mencabut nyawa mereka tadi dari arah apa namanya? Kelek. Itu jalan. Abat itu kelek. Lalu angin tersebut menghampiri mereka dari bawah kelek. Fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimatin, sehingga ruh tersebut mencabut atau angin tersebut mencabut ruha kulli mu'minin, ruh setiap mu'min dan kulli muslimin, mu'min dan muslim. Jelas ya. Kata Syekh Fahad, fa fi hadaini alhaditsain as-sahihain anna Isa alaihi salam wa man ma'ahu minal mu'minin yamutu nama'an bi tilkar rih at-thayyibah. Hadis ini terdapat faedah dua hadis ini, bahwasanya Isa alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan kaum mukminin mati semua berbarengan dengan sebab adanya angin yang bagus tersebut. Fadalla ala hadzal jumlah munkarah. Ini menunjukkan bahwa jumlah yang menyebutkan Isa disolati oleh kaum muslimun itu munkarah. Selesai? Faham ya? Ringkasnya dari lafaz yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin ada dua poin yang dikritik dalam sisi riwayat. Yang pertama, wa takunu sajdatu wahidatin lillahi rabbil alamin. Ini tadi sebabnya ada mukhalafah si Muhammad bin Abi Hafsah menyelisihi Saleh bin Kaisan. Kemudian juga hadis yang riwayat Ahmad dan Abu Daud yang menyebutkan Isa alaihissalam disolati oleh kaum muslimun, ini juga hadisnya dhaif dikarenakan Adam bin Abdurrahman meriwayatkan dari Abu Hurairah, namun samanya Qatadah dari Adam bin Abdurrahman itu tidak sabit. Wa dzakara al-Bukhari fi tarikhihi annahu yudfan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Bukhari menyebutkan dalam tarikh beliau bahwasanya Isa dikuburkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ya. Ringkasnya juga di situ. Di tarikh hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih, munkar juga. Allahu a'lam. Jadi dari matan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin ada tiga lafaz yang istilahnya itu dikritikan lah ya. Dari sisi sanad ya. Yang ketiga, Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Ismani a'jamiyan Itu dua nama ajam. Au arabiyani mustaqqani minal ma'j. Atau dua bahasa Arab yang mustaq pecahannya diambil dari al-ma'j. Wawal itirab, gonjang. Au min ajijin nar watalah hubiha. Atau berasal dari kobaran api. Sama talah hub itu ya kobaran, nyala-nyala api itu. Lahab. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu bisa antum katakan dua nama ajam. Bisa juga antum katakan dua lafad Arab yang berasal dari lafad al-ma'aj. Itu itirab, goncang, atau dari ajid. Kalau mau enaknya ditanya, Ya'juj dan Ma'juj apa? Jawab aja. Ismani, ajamiyah. Ajam. Selesai kan? Antum tidak ditanya mustaknya lagi. Wahuma ummatani min bani Adam. Ini yang lebih sahih ya, lebih shawab. Mereka Ya'juj wa Ma'juj itu ummatan min bani Adam. Ummat, kelompok dari bani Adam. Dan bukan dari bani Adam. Ya, bukan dari keturunan Adam, tapi dari ummat dari bani Adam. Tapi bukan dari keturunan Adam. Dari mana Allah Adam? Ya, mereka membahas ada katanya Adam mimpi basah. Spermanya jatuh ke bawah, jadilah Ya'juj dan Ma'juj. Ya segala macam, enggak ada hadis yang sahih. Mungkin yang lebih tepat mereka adalah dua kelompok dari bani Adam ini tadi. Keturunan Adam atau bukan? Wallahu a'lam. Itu tadi. Maujudatani bidalil kitab wa sunnah. Yang berasal sudah ada dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala fi kisati Dzul Qarnain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kisah Dzul Qarnain. Dzul Qarnain bukan apa namanya nabi ya, beliau orang soleh. Orang soleh. Disebut Dzul Qarnain ada yang menyatakan karena beliau memang ada tanduk. Dia menyatakan karena beliau menguasai timur dan barat. Hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawlan. Tatkala dia Dzul Qarnain sampai pada dua bukit, beliau mendapati di balik bukit tersebut suatu kaum yang hampir-hampir orang-orang tidak bisa memahami ucapan dia tadi. Ya. Mereka ini masyarakat ini ngomong, ya Dzul Qarnain, wahai Dzul Qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Ya'juj wa Ma'juj ini buat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'al bainana wa bainahum saddan. Apakah bisa kami jadikan untuk kau itu sebagai upah? Ya. Kami buat apa namanya perjanjian upah mengupah bersama engkau supaya engkau buatkan kami tembok gitu loh yang tinggi. Supaya tidak keluar Ya'juj wa Ma'juj ini. Siapa yang mereka ini masyarakat yang lapor sama ya Dzul Qarnain ini tidak penting ikhwan. Jadi, kadang ada orang bahas panjang lebar tidak penting. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada hari kiamat, ya Adam, wahai Adam, kum. Bangkitlah. Fab'ats ba'san nar min dzurriyyati. Keluarkan, bangkitkan dari api neraka tersebut keturunan. Ila an qal Rasulullah SAW sampai pada lafaz Rasulullah SAW mengatakan, "Abshiru, bergembiralah kalian wahai kaum muslimin, fa inna minkum wahidan." Sesungguhnya dari kalian itu cuma satu orang. Perbandingannya, wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Sedangkan dari Ya'juj dan Ma'juj itu ada 1000. Maknanya apa? Yang masuk neraka itu dari kalian itu cuma satu orang. Sedangkan dari Ya'juj dan Ma'juj ada 1000. Jangan antum fahami dikit ya. Banyak juga yang kaum dari kalangan umat ini yang masuk neraka. Namun Ya'juj dan Ma'juj itu lebih lebih banyak. Ya memang banyak ya Yajuj Majuj itu. Tentu bisa bayangkan banyaknya. Sampai Isa alaihissalam kepepet. Ada sungai Tiberiah diminum sama dia. Banyak. Orang se-Indonesia ini, sebumi ini, saat ini minum sungai itu belum tentu kering. Ya, belum tentu kering. Kumpulkah dari ujung kutub sampai ujung kutub, dari timur barat minum sungai itu tidak akan kering. Ya'juj dan Ma'juj minum kering. Ini kan banyaknya mereka. Namun yang dimasukkan ke neraka itu juga banyak. Yang dikira Ya'juj dan Ma'juj juga masukkan dalam neraka. Wa khurujuhum alladhi yakunu min asyratis sa'ah lam ya'ti ba'du. Keluarnya mereka yang merupakan tanda hari kiamat itu belum ada saat ini, belum datang saat ini. Lam ya'ti ba'du biasanya kalau disebutkan itu maknanya belum datang setelah itu, maknanya belum ada, belum datang setelah pada saat ini. Atau belum datang sebelumnya. Walakin bawadiruhu wujidat fi ahdi Nabi SAW. Akan tetapi bawadir, permulaan-permulaannya, tanda-tandanya sudah didapati di zaman Nabi SAW. Faqad tsabata fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhi, pada hari ini dibukalah dinding atau tameng Ya'juj wa Ma'juj itu seukuran ini. Beliau mengisyaratkan wa halaqa bi usbu'i Ali Abraham. Beliau membentuk lingkaran, melingkarkan usbu' telunjuk dengan ibham jempol. Wallati taliha jempol. Seperti ini lah gambaran. Ya. Gambaran Rasul itu sudah dibukakan seperti ini. Disebutkan dalam hadis, mereka ini setiap hari gali terus. Etos kerjanya tinggi. Gali terus, jempol terus. Setiap mereka selalu ngomong, besok kita keluar, besok kita keluar. Pagi-pagi pas dilihat, dah tertutup lagi. Besok keluar, gali terus. Besok tertutup lagi. Nanti menjelang hari kiamat, mereka mengatakan, besok kita keluar, insya Allah. Ternyata pas di besok, mereka ngomong, terbuka, tidak tertutup lagi. Gara-gara insya Allah tadi. Ya itu pun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat, mereka akan mengucapkan, insya Allah. Waqad tsabata khurujuhum bil kitabi wa sunnah. Atau fil kitabi wa sunnah. Keluarnya mereka itu telah sabit di dalam Al-Quran dan Sunnah. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, hatta idha futihat ya'juju ma'juj, wahum min kulli hadabin yansilun, waqtaraba wa'adul haq. Waqtarabal wa'adul haq. Sampai tatkala dibukalah ya'juj wa ma'juj tersebut, wahum mereka itu mengalir dari arah yang tinggi dengan cepat. Wahum min kulli hadabin yansilun. Jalannya cepat. Itu tadi. Waqtarabal wa'adul haq. Sungguh telah dekat janji Allah yang benar itu. Ini tanda hari kiamat. Waqala Nabi SAW, innaha lantakum as-sa'atu hatta taraw qablaha asyara ayatin. Kata Rasul, sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian melihat sebelum hari kiamat tersebut 10 tanda. Fadzakara ad-dukhan. Rasul menyebutkan dukhan, wad-dajjal, dajjal, ad-dabah, dabani hewan melata. Yang nanti keluar pada hari kiamat yukallimunnas itu ada yang memandangkan ngajak bicara manusia, ada yang mengatakan itu melukai manusia. Tulu asyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Wa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, ada Ya'juj wa Ma'juj. Wa salasatu khusufin, tiga longsor. Khasfun bil masyriq, longsor di bagian timur bumi. Wa khasfun bil maghrib, longsor di bagian barat. Wa khasfun di jaziratil Arab, longsor di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrud annas ila mahsyarihim. Yang terakhir adalah api yang keluar dari negeri Yaman, itu keluarnya dari Aden, min qari Aden disebutkan dalam lafaz. Wallahu alam ya, di Adennya di mana? Itu posisi disebutkan dalam hadis di sahil. Sahil Hadramaut. Kata para ulama, sahil Hadramaut dengan Aden. Nah, Aden itu punya kota, namanya kota lama. Aden Kodim, mereka menyebutnya. Kalau sekarang itu disebut dengan wilayah karakter. Itu perbukitan. Panas, Wong malam orang-orang bilang ada bukit panas dan di dalam bukit itu ada penjara. Penjaranya nudu lupa yang kan antum. Musim panas orang kalau dijajah masuk penjara itu. Katanya konon kata mereka itu api itu di bawah itu. Wong malam yang jelasnya bukit itu posisinya di pinggir laut. Lalu disebutkan oleh para ulama apinya kemungkinan keluar dari pinggir-pinggir laut itu. Dan tidak ada yang sebagaimana yang dinyatakan si sebagian ustadz akhir zaman yang menyatakan udah ada apinya sebesar kawah kalau dilemparkan kerbau masuk-masuk. Tidak ada satu di Yaman tidak ada kerbau. Yang kedua selama anak di Yaman juga tidak ada itu keluarnya di Aden tidak ada. Kalau udah ada udah main kita ke situ. Tidak ada api itu belum ada api keluar nanti menjelang hari kiamat. Jangan jadi korban YouTube. Wa qissatu fi hadits Nawas bin Sa'man. Ini yang kata Syekh Fahad tadi menunjukkan kisahnya yang paling jami yang paling lengkap di hadis Nawas bin Sa'man anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kita baca sedikit lagi. Qala fi Isa bin Maryam ba'da qatli ad-Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Isa bin Maryam setelah Isa membunuh Dajjal. Kata Rasul, "Fa bainama huwa kadzalik." Tatkala Isa seperti itu, Id auhallahu ila Isa. Sungguh Allah ketika tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Isa, "Anni qad akhrajtu ibadan li la yadana li ahadin bi khitalihim. Faharriz ibadi ila tur." Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Isa, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sungguh aku telah mengeluarkan hamba-hambaku ibadan li." Ibadan li ini maknanya apa? Ya'jud wa ma'jud. La yadanu li ahadin bi qitalihim, yang tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan. La yadanu itu la yaqwi. La yadanu la yaqwi. Afwan, yaqwa. Qawiyya yaqwa, mana yadan. Sebenarnya yang mereka yadun-yadun itu ya. Yadun itu mereka ambil dari lafaz ini tadi. Kuah. La yadanu li ahadin bi qitalihim. Tidak ada seseorang pun yang punya kekuatan untuk memerangi mereka. Faharriz ibadi ila tur. Maka hendaklah hamba-hambaku berlindung ke tur. Itu wahyu yang Allah wahyukan kepada Isa. Ke bukit tur. Faham ya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Isa, aku telah mengeluarkan hamba-Ku, tidak ada yang bisa memerangi mereka seseorang pun. Maka hendaklah hamba-hamba-Ku tersebut berlindung ke Tur." Maksudnya bawa hamba-hamba-Ku kaum muslimun ke Bukit Tur. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun." Lalu Allah mengirimkan Ya'juj wa Ma'juj dan mereka itu mengalir turun dari arah yang tinggi dengan cepat. Min kulli hadab, dari setiap arah yang tinggi dengan cepat. Fayamuru awailuhum ala buhaira tabriyah fayashrabuna ma fiha. Lalu orang yang pertama dari kalangan mereka melewati tabriyah, danau tabriyah katanya dia. Fayashrabuna ma fiha, lalu minum air yang ada pada danau tersebut. Wayamuru akhiruhum, dan yang paling terakhir lewat. Wayaqul, yang paling terakhir lewat, dia mengatakan, laqad kana bihadhihi marrah ma'an, yang paling terakhir tidak kebagian bayi. Ya, dia mengatakan tidak tersisa sama sekali. Kata yang paling terakhir mengatakan apa? Nah, di sini dulu ada air. Ya. Tsumma yasiruna hatta yantahu ila jabalil khamar. Sampai mereka berjalan terus, ya, kemudian mereka berjalan sampai mencapai Jabal Al-Khamar, Bukit Khamar. Wahwa Jabal Baitul Maqdis, yaitu Jabal di Jabalu Baitul Maqdis. Wahwa Jabalu Baitul Maqdis, Jabal di wilayah Baitul Maqdis. Fayaqulun, mereka mengatakan, laqad qatalna man fil ardi halumma fal naqtul man fis sama. Kita sudah bunuh semua orang di bumi, nah, ayo. Halumma itu maknanya akdil. Ayo. Hendaknya kita membunuh orang-orang yang di langit. Siapa? Malaikat. Fayarmuna bini syabihim ila sama. Mereka melemparkan anak-anak panah mereka ke langit. Fayaruddullahu alaihim nisyabahum makhduba daman. Fayaruddullahu alaihim nisyabahum makhdubatun daman. Lalu Allah Subhanahu wa taala atau makhdubatan daman. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada mereka nisyabahum dari anak-anak panah tersebut makhdubatan daman yang sudah dilumuri dengan darah. Mereka bangga, oh, sudah mati semua malaikat katanya. Wa yuhsar nabiyullah wa ashabuhu dan nabiyullah Isa dan para sahabatnya kaum muslimun terkepung hatta yakuna ra'su thawr li ahadim khairun min mi'ati dinarin li ahadikum al-yawma. Sampai-sampai satu kepala sapi atau kepala kerbau tadi, kepala sapi itu lebih berharga ya di sisi mereka dibandingkan apa 100 dinar yang ada di kalangan kalian sekarang. Bayangkan para sahabat punya 100 dinar sedangkan para sahabat Nabi Isa pada masa itu menjelang hari kiamat punya satu kepala sapi, jauh lebih berharga satu kepala sapi. Kenapa? Menunjukkan tidak ada makanan ketika itu. Kemudian fayar gobu nabiyullah Isa washabu ilallah. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Fayurasilullahu alaihim an-naghaf. Allah kirimkan kepada mereka an-naghaf. Naghaf itu ulatnya. Fi raqabihim. Di leher-leher mereka. Fayusbihun farsa. Lalu mereka pun menjadi bangkai. Kau mauti nafsin wahidatin. Bagaikan matinya satu orang. Naqaf itu adud di uzun al-ibil wal-ghanam. An-naqaf itu ulat yang ada biasa nempel di apa namanya hidung, telinga hewan. Kalau ya sejenis parasit lah ya, itu naqaf. Dikirimkan oleh Allah SWT nempel di leher-leher mereka. Fayusbihuna farsa. Mereka pun menjadi bangkai. Farsa itu bangkai. Kaumauti nafsin wahidatin. Bagaikan mati satu jiwa. Nanti semuanya mati. Sumayahbitu nabiyullah Isa wa ashabuhu ilal ardi. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya turun ke bumi, ke bawah, bawah bukit. Fala yajiduna mawdi'a shibrin illa ma'alahu zahmuhum wa natnuhum. Tidaklah mereka mendapati satu jengkal dari bagian bumi ini melainkan semuanya telah dipenuhi oleh bau busuk dan bangkai mereka. Luar biasa banyak wajar kering sungai apa Tabriyah tadi. Tidak didapati dari muka bumi ini tadi. Saking banyaknya. Fayarghabu nabiyullah Isa wa ashabu ilallah fayursilu alaihim tayran ka'anakil bukhti. Lalu Nabi Isa dan para sahabatnya mengharap berdoa kepada Allah, kemudian Allah kirimkan kepada mereka satu burung ka'anakil bukhti. Itu burung bagaikan leher unta. Fatahmiluhum fatatruhum fatatrahuhum haitsu syaa Allah. Lalu burung tersebut zahir, burung tersebut banyak ya. Lalu burung tersebut membawa bangkai-bangkai tersebut, kemudian mereka melemparkannya di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, jelas ya hadisnya tadi. Tujuan dibawakan ini karena ada dari sebagian orang yang mengingkari turunnya Isa alaihissalam. Ya khususnya Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya. Kalau disebutkan di buku ana yang ana belajar dulu di Yaman ini, takliknya Syekh Ahmad Syafan ini termasuk yang mengingkari adalah Muhammad Rashid Ridho yang meragukan turunnya Isa alaihissalam. Wallahu ta'ala sempatlah di hadapan pada saudara. kita masuk ya. Besok. Insyaallah. Insyaallah. Allah. Allah.